suci. Mama dendangku rindu, bila kau kembali, tak dapat kau merasa hati berayu-rayu, tapi tetap setia padamu tiaraku. Pulang sedap mengembang dalam angkasa biru, hati merasa bimbang memikirkan nasibku. Di manakah bahagia teman indah abadi, intan cantik cuita, kau tetap jaya sakti. Sedap mengembang dalam angkasa biru, hati merasa bimbang memikirkan nasibku. Di manakah bahagia